curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua, yes radio, yes radio, kebanggaan Cilacap. Aduh raja, jadi pengen nyanyi maning ya, kemutan zaman gemien. Ya, ginyong tesi sekolah narik teka ya, nyong diwarai nang gurune lagu, sing jan seprene ngantek tesi terbayang-bayang ke. Lagune nek ora salah kae iki nek ora salah kene nyun sewu guru TK ya. Aduh, ayam ayam bebek. Bebek bebek ayam. Ayam dipatok bebek, bebek dipatok ayam. Ayam bebek patok-patokan. Aduh, oke ya gurune nyong ora patut dadi gawe lagu ke. Gue kangen nanti ajarakan maring anak putu neri kaya gue ya, bilang dimaring apa? Ayam, ayam, ayam, bebek, bebek, bebek, bebek, ayam. Ayam dipatok bebek, bebek dipatok ayam. Ayam bebek, patok, patokan. Oke, selanjutnya cerita kayak kanggo panjenengan ya. Curanmor, curan perasaan dan humor tentang tiga Dracula, Kang. Sing lagi mengadakan lomba, gue. Tendung Dracula ngadakan lomba kayak apa ini keju. Hei, Rakim, kan Rakim, kan Rakim, marah kan ya, ya aku yang kan marah. Nah, aduh. Aja pada amat tuh gue baik lagi karut terajan tuh barang ini merek terantong ini merek aja cal. Aduh, aduh, cal loro kok ya. Bola balik anggar wis mahrib gue aja tongkrong bayi nangar pelambang. Wis gagian ganti kelambi ayo pada ngulet mangsa. Walah jan. Merek. Ini terhati, lembong yang sekeloran kemauan tinggi kowe. Udah ngasai untur ramu kerampung. Ngasai untur kok jangan bendina. Mulanya maning-maning nganggir lagi harap nyedot getih menung sampe matanya melek. Walah waroh, wit pring disedok tinggal anak untungnya pada rumpul orang bakalan tuh getih nih kak. Weh, sana sempena reang, siki yuk pada lomba bayo. Lomba apa? Wah, ke malam jemua kapik pisan ke ya. Malam jemua biasanya wong pirang-pirang pada metung gini. Ke daerah kanak ke ibu-ibunya ke ya, nganggir malam jemua ke ya. Yasinan ke kang, rame pisan lagi yasinan. Trek-trekan pokok ke takrane lah, jan. Kumpulin lo nek ayime, wis ayo pada maring anak baik. Eh, aja maring anak-anak. Kekanan sana puasane, kaya mendingan maring jalan lo orang anak baik sanggap yuk. Kaya malam kiki nak anak-anak pasar malam. Jadi malam ini nanggap dangdutan, kiri macan, dunjang. Sudah sampe mau ringan. Kaya maring anak baik, berani nyedot imo anak baik yuk. Ah, harus satu-satu datang anak-anak lah. Oke, sehingga ini baik, pernah kerongkrong nang perapatan, kena ngelampu bang hijau kayak lo ya. Dewa kalau sama yang kesel-kesel ngolotin menungsa, kena-kena pernah dilir, uangnya pernah mandi dek-dek, pernah merek dek-dek, dek garing ngetem baik. Asal lampunya lagi abang, uangnya pernah mandek, sedot itu cek. Wah, kerongkrong nang perapatan, kena-kena percuma. Tukang barang, kena-kena pati selarah. Kok dirusuh itu, tukang barang sih, nang ngebingut enak anak. Kadang-kadang nyumak darah, kata lu tukangan, mana tukang barang, tawa, terus beora. Gitu ya langu, labuah, ngebubah, gudis. Kemarin kita menyong. Hahaha, ya mis. Siki kayaknya baik. Apik-apik kan nanti baik. Ya, siki pada uli akeh-akehan mangsa, ya kan? Uli akeh-akehan getih. Siapa sing paling akeh mendapatkan mangsa, gue berarti sing akan dinobatkan sebagai ketua Dracula. Hahaha, ya mis. Jadi kok sing paling akeh uli mangsa, sing paling akeh uli getih, sing dadi ketua ya. Langsung bae iki. To, Drayan to, kowe njajal. Kowe iki ngeprat dhisik. Njajal kok undhe sepira. Nyong ya. Rika. Ya wis, cepet mangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Drayan to in action. Drakula kok bismillah. Nang surat mertombok. Walah Drayanto, Rika gue udah jadi Dracula sepiral tahun. Nah, nonton Rika nyedot getih menungsong kok nyangat ini. Palang pintu kereta api, suwe banget, Jan. Setengah jam Rika lungane lo, Dih, entuk apa, Pira? Dih, entuk apa, Bek? Hah? Hahaha. Yeah. Nyong pancen suwe dungane setengah jam, tapi ke nyong udih pirang-pirang kang yakin ke ya. Temenan ke, saking akeh ke nang lambene nyong sifat yang kelapat ke gede-gede menungsa ke. Terima ke, terima ke. Mereka ngerti, milir kena ya, milir ke pokoknya. Sedoti kabel nyong, padahal nang anak-anak bilang nyong be. Oh ngatuh sewe menungsa, sedu milir kemarang kabel nyong sedoti kabel. Ya, nyong jadi ketua malam ini. Ora dadi, ngode sik. Rikan peserta pertama, Siki peserta keloro. Drakim, ayo Kim, ayo Kim. Oke, nyong dijamin orang ana setengah jam, tapi nyong wis nyedot ge tiyang menungsa luweh. Sekarang sing disedot nang kaki Drayanto, titen ribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Drakim in action. Darap kok cepet temen orang 10 menit terus balik. Wah, Rika mati udah nyedot manungsa orang anak limang beli dia can lah ngaku baik. Wis, kok dikit deleng lagi. Ilam benen yang tesi guplak ketih manungsa pirang-pirang. Orang lah benen yang prok sih makin kelapret ke ilungnya yang deleng lagi. Ngantek tesi pada guplak nangare ketih manungsa ke kan deleng lagi. Kalau melek lagi, kalau metu ke. Lebih darah nyok ke malam ini ke. Negosian Nurika lagi mimisan, bok. Ora, jenong. Jadi menungsa kemenang ke. Jambung ke. Tenang ke, mambuan mis ke, ya. Nurika ngerti pada Purwokerto ke, ya. Wow, kang Purwokerto ke, ya. Wong set Purwokerto ranyo tak sedot di kafe ketie, gue. Ngantek sini lagi barang ngetis. Nangani batu rade tak sedot di kafe ranyo, kang. Kondi ke, tesiananya. Nini Drarti. Oh iya, Nini Drarti, silakan. Peserta ketiga ya, waduh, berartinya dirimu bagiku, hehehe. Berarti. Oh, berarti ya. Ya, wes, dikangkara, cepetan. Wih, sang ketua kita, waduh. Ini Drarti luar biasa, Rika Pancen, ini temenan yakin, luar biasa. Rika Pancen Dracula paling top, Rika Pancen Dracula jangan padeng, sempurna ya, orang patut yakin. Orang-orang semenit Rika harus balik maring ini, gue ya, waduh, gue, wah. Gue gede atas ibarat pating kelapret, gue jangan lambe, nang irung, nang pipi, nang kuping. Waduh, luar biasa, Rika mesti lihat ke pisan ke yuk, di Drarti. Waduh, luar biasa. Ya, luar biasa, gue di Drarti, gue. Luar biasa, temenannya mengakuinya juga, gue. Orang pun nang lambe, nang irung, nang kuping, kok gue ngantek sirai, beberapa gelubut, geti, gue, kang. Overdosis, geti menungsa, gue mungkin ini Drarti, gue. Aduh, selamat ya, ini Drarti ya. Anda terpilih menjadi ketua Dracula. Mulai hari ini dan seterusnya. Eh, Dracula loro, nyong pentakon karo kue-kue pada. Nyong pentakon kue-kue pada. Uli pada main pada curang. Uli pada dolanan pada licik. Nyong singin jaluk kejujurannya kue-kue pada. Nyong takon mari kue-kue pada. Kae sindela sakat yang listrik nang kritikan sama. Kae. Uli ngeprat is banter banget. Uli melayu is orang karu-karuan. Sirai nyong kejedot sakat yang listrik. Tengah nih pirahnya di geruput getian dan lambene irunge kupingnya yang barang atas sirah-sirah atas polonya bermetuk anu dukan atas nginum geti menungsa jarika ya kejelut sakat tiang ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.